ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها الإخوة في الله، أعزني الله وإياكم. الحمد لله، Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di masjid dalam rangka At-Tafaqquh Fid-Din. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita termasuk dalam hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-imamu Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dengan niatan mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Walhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca satu ayat yang disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dalam kitabnya Kitabut Tauhid, ayat yang menerangkan tentang tujuan diciptakannya umat manusia dan juga bangsa jin di muka bumi ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan umat manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan telah lewat ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, makna beribadah kepadaku adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Telah disebutkan pula bahwasanya yang namanya tauhid dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan juga ada tauhid asma wassifat. Tauhid rububiyah mencakup masalah penciptaan, kemudian kekuasaan, kepemilikan, dan juga pengaturan alam raya. Di antaranya pemberian dan pembagian rizki kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tauhid al-uluhiyah juga telah disinggung pada pertemuan sebelumnya. Maknanya adalah mengesakan, menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bab ibadah. Juga diterangkan pula makna daripada ibadah. Semua bentuk ibadah diberikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka umat manusia diperintahkan kecuali dengan satu perintah, liya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan semua agama ini hanya untuk Allah. Hunafa, secara hanif, lurus sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya satu yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah dengan penuh keikhlasan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu hakikat daripada tauhid al-uluhiyah. Adapun masalah tauhid asma wa sifat, nanti akan ada penjelasan tersendiri yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tauhid, yang secara garis besarnya yang namanya tauhid asma wa sifat adalah ifradullahi ta'ala bima lahu minal asma wa sifat. mengesakan Allah Subhanahu wa taala ya dalam masalah nama dan sifat. Semua yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wajib diimani sebagai nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak sama dengan makhluknya. Ya, semuanya tanpa terbatas pada bilangan-bilangan tertentu, kalau itu nama atau sifat baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita imani itu sebagai nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disamakan dengan sifat makhluknya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala apapun dari kalangan makhluknya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Naam, untuk rincian masalah tauhid asma wa sifat, saya insyaallah taala akan disebutkan pada bab-bab berikutnya dalam kitab tauhid. Yang diinginkan oleh penulis rahimahullahu taala dengan membawakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun pada pembukaan kitab tauhid, untuk menegaskan dan mengingatkan para pembaca tentang hikmah dan tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini yang kali pertama beliau sebutkan? Dikarenakan apabila perkara ini istaqarrat fi qalbi 'abdin qadathu ila kulli khair. Ketika pemahaman ini betul-betul melekat pada hati seorang hamba, niscaya hamba tadi akan mudah diarahkan kepada kebaikan. Ya, itu tujuan kenapa penulis mengawali kitab tauhid dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebelum diterangkan tentang hakikat tauhid, tentang macam-macam tauhid, tentang jenis-jenis ibadah, kemudian tentang masalah syirik yang merupakan lawan daripada tauhid, jenis-jenis kesyirikan, sebelum itu semua penulis mengingatkan kepada semua pembaca dimanapun mereka berada tentang hikmah dan tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia, kemudian bisa bermajelis dan membaca kitab tauhid. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal ini difahami oleh seorang hamba dengan pemahaman yang betul dalam hatinya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, qadathu ila kulli khair. Niscaya hamba tadi akan mudah diarahkan kepada kebaikan. Karena dia tahu tidak ada tujuan yang lain dia ada di dunia ini kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan ayat yang kedua. Wa qauluhu taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'athna, dan sungguh telah kami utus, fi kulli ummatin, pada setiap umat manusia, pada setiap generasi manusia tanpa terkecuali, rasulan, seorang rasul. Ya. Telah kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala, pada setiap umat manusia di setiap generasi, dari generasi-generasi Bani Adam, mulai dari Nabiullah Nuh alaihi salam sampai generasi umat yang terakhir, telah diutus pada masing-masing generasi tadi seorang rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Masing-masing dari Rasul tadi menyeru pada satu ajakan, mengajak pada satu seruan, ani'budullaha, hendaklah kalian semua hanya beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah yang namanya taghut. Pada ayat yang kedua, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan surat An-Nahl ayat 36 dengan tujuan mengingatkan kepada umat manusia, khususnya para pembaca dari kitab Tauhid, sebuah kenikmatan yang sangat besar, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk bi'thatur rusul, diutusnya para rasul kepada umat manusia. Untuk kita, kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah kenikmatan dalam bentuk diciptakan sebagai manusia, kemudian diberi rizki dengan berbagai macam rizki yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal memberikan penyempurna dari kenikmatan tadi dalam bentuk diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seandainya kita hanya memahami Allah memerintahkan kita untuk beribadah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutus seorang nabi pun kepada kita, tidak pula menurunkan Al-Quran maupun kitab suci kepada umat manusia, lantas bagaimana mereka bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Penyempurna dari hal itu adalah dengan diutus seorang nabi dan rasul kepada masing-masing umat manusia, memberikan seruan kepada mereka agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat kesyirikan. Sehingga kalau kita memahami diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebuah kenikmatan, sebuah anugerah, bahkan termasuk anugerah terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya seorang hamba wajib mensyukuri nikmat tersebut. Ya, kita diberi nikmat, wajib untuk bersyukur. Kalau nikmat dalam bentuk makanan, bisa makan dan minum setiap harinya tanpa kekurangan, kita diwajibkan untuk bersyukur atas kenikmatan tadi. Diberi kenikmatan dalam bentuk kelapangan rizki, yang dengan itu kita bisa terus melangsungkan kehidupan kita di dunia ini sampai batas waktu yang ditentukan. Nikmat yang semacam ini saja wajib untuk disyukuri, apalagi nikmat yang jauh lebih besar daripada itu dalam bentuk diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditambah lagi nikmat dalam bentuk dijaga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai hari ini. Ya, bayangkan kalau hanya diutus kemudian tidak dijaga syariatnya, kira-kira bagaimana kita bisa mengetahui sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam? Tidak ada jalan lain, ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita begitu saja. Betul-betul dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperhatikan setelah diciptakan, kemudian memahami hikmah daripada penciptaan kita, Allah utus kepada kita seorang nabi, dan setelah nabi tadi meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala jaga syariatnya sampai detik ini, khanifidina azani Allah wa iyakum, bahkan sampai datangnya hari kiamat kelak tetap terjaga ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebuah nikmat dan anugerah yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka yang wajib kita lakukan adalah mensyukuri dalam bentuk mempelajari nikmat tersebut, dipelajari dengan sungguh-sungguh. Ya. Tidak hanya menganggap yang namanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekedar wawasan yang sifatnya angin lalu. Ya, ada majelis, hadir, hadir. Ya. Duduk di majelis, duduk. Ketika diterangkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mendengarkan dengan seksama, walhamdulillah, luar biasa. Tapi dianggap angin lalu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak membekas. Tidak ada efeknya. Dibiarkan berlalu begitu saja. Dianggap sesuatu yang tidak berharga. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Beda kalau ketemu uang. Ya, jalan ke pasar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, lihat ada luqathah, barang temuan dalam bentuk uang, masya Allah. Uang 100.000 5 lembar. Tengok kanan kiri sepi. Ya. Wah, ini rezeki ini kayaknya ini. Diambil ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Setelah dia ambil, apakah dia taruh begitu saja? Tidak, disimpan baik-baik, dimasukkan dalam dompetnya. Sudah masuk dalam dompet, masuk lagi dalam tasnya. Sudah masuk dalam tas, dimasukkan dalam jok motornya. Setelah itu motor dikunci stang, setelah itu ditambah lagi gembok, dimasukkan dalam garasi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Luar biasa, dia menjaga nikmat tadi. Ya. Enggak dibiarkan hilang begitu saja. Ya toh? Capek-capek mencari rizki dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Khanifidina azani Allah wa iyyakum, banting tulang, peras keringat. Ya, sampai kaki balik ke atas dan seterusnya, pokoknya luar biasa dia mencari rizki. Setelah dia dapat rizki tadi, dijaga baik-baik. Khanifidina azani Allah wa iyyakum, disimpan dalam tempat yang paling aman dari rumahnya. Kalau perlu ditaruh di bawah bantalnya biar enggak kemana-mana. Sampai tidur pun dijaga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sedemikian kuat dia memegang nikmat dalam bentuk harta. Tapi giliran diberi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara cuma-cuma. Satu majelis berapa hadis yang kita dapatkan? Itu tanpa bayar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya Banda. Antum hadir di sini dipungut biaya apa enggak? Enggak ada toh? Gratis ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tanpa bayar. Yang mana dulu para ulama untuk mendapatkan satu hadis harus melakukan perjalanan satu bulan penuh mengendarai onta baru dapat satu hadis. Sementara kita duduk bermajelis, sekian banyak hadis didapatkan dengan cara yang mudah. Apakah kemudian kita layak membiarkan hilang begitu saja ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum? Hadis-hadis Nabi yang dibacakan kepada kita tidak disimpan dengan baik. Kemudian hanya hadir di majelis, melihat ustadznya, masya Allah terperangah dengan gaya ustadznya, mantuk-mantuk, keluar majelis, hilang. Sampai di rumah ditanya, Mas, Abang, Abi, Abah, gimana faedahnya tadi di masjid? Oh, ustadznya bagus. Itu faedahnya. Ustadznya bagus, masya Allah, luar biasa, enggak ngantuk. Ya, tapi faedahnya apa? Ya itu. Ya, ustadznya tadi nyampaikan masalah tauhid. Ya apa tauhid? Ya seperti itu. Nanti dengarkan aja rekamannya ya. Saya juga kurang paham tadi. Hakata ikhani bidina azani Allah wa iyyakum. Bentuk syukur kita yang memahami nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai rasul yang menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijaga syariat beliau oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, bahkan sampai datangnya hari kiamat, adalah betul-betul memperhatikan dan menjaga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai luput, jangan sampai hilang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Harus lebih kita jaga daripada kita menjaga dunia kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Naam. Sehingga jangan ada bayangan, jangan ada anggapan, oh kalau menulis itu kan untuk yang muda-muda. Ya, itu untuk santri. Kalau bukan santri enggak wajib nulis, enggak wajib menghafal, enggak wajib ini dan itu. Salah besar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, bentuk mensyukuri nikmat dalam bentuk dijaganya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menjaga, diilmui, dipelajari, kemudian diamalkan. Ikhwan fillah hadzani Allahu wa iyyakum. Salah satu upaya mempelajari, mengilmui tadi dicatat, didengarkan dengan seksama, difahami, dimengerti, baru kemudian diamalkan. Ikhwan fillah hadzani Allahu wa iyyakum. Nah, adapun ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, ya, beliau menyinggung ikhwan fillah hadzani Allahu wa iyyakum, di setiap umat dari generasi umat manusia ada rasul yang diutus kepada mereka. Terlepas apakah kita mengetahui nama daripada rasul-rasul tersebut ataukah tidak. Ya. Hakata ikhwan fillah hadzani Allahu wa iyyakum. Dari sekian banyak rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya membawa misi yang sama. Misi dalam bentuk dakwah ila tauhid. Berdakwah kepada tauhidullah azza wa jal. Mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu misinya. Walaupun dengan bentuk syariat yang berbeda-beda. Baik itu Nabiullah Nuh alaihi salam, kemudian Isa, Musa, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Misinya satu. An'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Dengan bahasa lain, mereka menyeru kepada satu kalimat, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Ya. Ini kandungan dari kata wajtanibut taghut. Jauhi taghut. Ya. Makna taghut banyak disebutkan oleh para ulama, di antaranya ya, di antara makna taghut, kullu man 'ubida bighairillah atau man 'ubida min ghairillahi azza wa jal. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Itu terkandung pada ucapan la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Semua peribadatan yang batil, entah kepada kuburan atau pohon yang dikeramatkan, atau kepada nabi, atau kepada malaikat, atau kepada bangsa jin, ditinggalkan, dijauhi. Ya. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini terkandung pada kalimat an'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga misi para nabi dan rasul dari awal mereka diutus sampai rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seruannya kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Menyuruhkan kepada Islam, menyuruhkan kepada tauhid, dan itu merupakan seruan mereka dari awal mereka berdakwah sampai mereka mengembuskan nafas yang terakhir. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga yang namanya tauhid amrun azim, perkara yang sangat besar, tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kemudian kita menganggap enteng masalah tauhid. Kemudian ketika ikhwan fillah hadzani Allahu wa iyyakum ada kesempatan untuk belajar tauhid, dianggap remeh, dipandang sebelah mata. Oh, pembahasan tauhid paling gitu-gitu saja, beribadah kepada Allah, jauhi syirik, selesai. Saya mah faham tauhid enteng. Kalau mau dibikin ujian, saya nilai 100, enggak kurang insyaallah. Gitu ya. Naam. Tidak bisa demikian ikhwan fillah hadzani Allahu wa iyyakum. Yang namanya Al-Qur'an dari awal surat sampai akhir surat, surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semuanya berisikan tentang masalah tauhid. Semua isi Al-Quran, semua kandungan Al-Quran berbicara tentang tauhid. Ya, berbicara tentang masalah tauhid. Entah penjelasan secara langsung makna dan hakikat tauhid, atau menerangkan tentang balasan orang-orang yang bertauhid di dunia maupun nanti di akhirat, atau menjelaskan tentang lawan daripada tauhid, kesyirikan, dan juga menerangkan tentang balasan orang-orang yang menentang dakwah tauhid di dunia dan di akhirat. Semuanya isinya adalah tauhid. Bahkan rincian-rincian ibadah secara umum di dalam Al-Quran itu merupakan bagian dari penjelasan tauhid. Hakata ikhwanu fiddin azani Allahu wa iyyakum. Lah, apakah itu semua sudah kita pahami? Kemudian kita menganggap enteng masalah tauhid? Naam. Di samping itu pula ikhwanu fiddin azani Allahu wa iyyakum, yang namanya pembahasan tauhid adalah pembahasan yang paling aham, paling penting. Harus ditanamkan sejak dini, ikhwanu fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memulai dakwah beliau dengan dakwah tauhid. Sehingga kalau ada yang mengatakan seruan kepada tauhid, kalau kita berdakwah kepada tauhid, itu adalah dakwah yang keliru karena bisa memecah belah umat manusia. Kalau kita berbicara kepada tauhid akan menghasilkan perpecahan dan seterusnya. Ini keliru, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Justru yang pertama kali difahamkan kepada umat manusia adalah masalah tauhid. Naam. Hakada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala dalam kitab tauhid, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Hakada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Hana lisha sudah masuk isya. Sepuluh menit lagi. Tayyib. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ketiga, wa qauluhu taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra ayat 23. Pada ayat yang ketiga ini, khani fidina azani Allahu wa iyyakum, penulis menyebutkan surat Al-Isra ayat yang ke-23 untuk menjelaskan kepada kita keterangan tegas secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala akan kewajiban bertauhid. Ya. Kalau pada ayat yang pertama menjelaskan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum hikmah di balik penciptaan umat manusia dan bangsa jin. Kemudian ayat yang kedua menerangkan tentang misi para nabi dan rasul yang merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ketiga disebutkan secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya tadi, wa qadha rabbuka ay syara'a, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariat kepada kalian, alla ta'budu, janganlah kalian beribadah, illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terdapat faedah wujub tauhidillahi azza wa jal, wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Ya, dalam hal ibadah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Wabil walidaini ihsana, dan Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini menunjukkan tentang wujub birrul walidain, wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Yang namanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, adalah memberikan kebaikan yang disenangi oleh kedua orang tua, baik ucapan, perbuatan yang tidak mengandung unsur pelanggaran syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya birrul walidain, memberikan kebaikan yang disenangi oleh kedua orang tua, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, ya, tanpa mengandung unsur pelanggaran syariat. Ada batasannya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, ada batasannya. Batasannya tidak boleh ada unsur pelanggaran syariat. Kalau tidak ada unsur pelanggaran syariat, selama itu disenangi oleh kedua orang tua kita, ya, maka sang anak bisa mewujudkan baktinya kepada orang tua dengan tindakan tersebut. Ya, bertutur kata yang lembut masuk dalam ayat ini. Sering memberi hadiah kepada orang tua dengan hadiah yang mereka sukai masuk dalam ayat ini. Sering mengunjungi orang tua, itu juga perkara yang disukai kan fidina azani Allah wa iyyakum, masuk dalam hal ini. Ya, menyantuni kedua orang tua, ditanggung biaya hidupnya, makannya, sandangnya dan seterusnya kan fidina azani Allah wa iyyakum, masuk dalam kategori ayat ini. Patuh terhadap kedua orang tua. Ya, patuh kepada kedua orang tua. Orang tuanya melarang, tidak boleh begini. Ya, jangan nikah lebih dari satu, cukup satu saja. Misalnya, ya, kalau memang dirasa kebutuhan kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum cukup dengan satu, ya sudah. Itu masakunya. Nah, hakadai ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tapi kalau sesuatu yang disenangi oleh orang tua tadi mengandung unsur pelanggaran syariat, fala ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam urusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua berwasiat kepada anaknya, "Nak, setelah bapak meninggal, tolong balaskan dendam bapak ya kepada Pak Fulan yang telah menyakiti bapak. Ya, balaskan dendam bapak." Ya, wasiatnya perintah untuk balas dendam. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Atau diperintahkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum untuk berbuat kemaksiatan. Nah, ya, supaya usahamu ini berkembang, ya, sukses, ya, cobalah kamu cari pinjaman ke bank. Tidak apa-apa, riba-riba sedikit. Yang penting nanti kalau sudah sukses, lepas dari bank, perbanyak sedekahmu. Ya, nanti kalau pinjam dari bank, tiap malam kamu qiyamul lail supaya rontok dosanya. Ya. Kira-kira bagaimana ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau orang tua memerintahkan untuk bertransaksi dengan transaksi ribawi, ya tidak bisa kita menerima atau mematuhi permintaan orang tua tadi. Ikhwan fil din azani Allahu wa iyyakum. Tentunya kita menolak dengan cara yang ma'ruf. Nah, hadza ikhwan fil din azani Allahu wa iyyakum. Dari ayat ini, di samping penjelasan tentang masalah tauhid, ada faedah yang lainnya menunjukkan ikhwan fil din azani Allahu wa iyyakum azim haqqil walidain, besarnya hak kedua orang tua. Ya, besarnya hak kedua orang tua. Sampai pada tingkatan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Adam tentang hak kedua orang tuanya setelah perintah tauhid. Ya, setelah perintah tauhid, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, mewajibkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Setelah masalah tauhid diingatkan tentang masalah kedua orang tua. Yang tentunya ikhwan fil din azani Allahu wa iyyakum, masing-masing dari kita memiliki orang tua. Ya, mungkin ada yang lengkap, ada yang tidak. Ya, nifidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi setidaknya kita itu lahir melalui kedua orang tua. Ya, nifidina azani Allahu wa iyyakum. Tak kata walala. Naam. Maka perhatikan hak kedua orang tua kita. Sekalipun kita sudah menjadi orang tua, ya, kita sudah punya anak, bahkan sudah menjadi kakek sekalipun, ya, tetap kita memiliki kewajiban birrul walidain terhadap kedua orang tua kita. Nah, hakada ikhwan fil din azani Allahu wa iyyakum. Dan itu termasuk bentuk kesempurnaan tauhid seorang hamba. Karena dikaitkan perintah tauhid dengan perintah birrul walidain. Ya, salah satu faedahnya di antara bentuk dan bukti kesempurnaan tauhid seorang hamba, dia memperhatikan masalah birrul walidain. Sehingga jangan sampai kita merasa lebih baik dari orang tua kita hanya gara-gara kita yang faham dakwah yang benar, sementara orang tua kita masih sebagai orang awam, kemudian kita bertindak semena-mena, kasar kepada orang tuanya, tidak sopan kepada kedua orang tua. Mentang-mentang dia yang benar, kemudian orang tuanya yang salah. Memang orang tuanya salah karena kejahilan mereka, tapi ingatkan mereka dengan cara yang ma'ruf. Mentang-mentang apa namanya, dia yang menghidupi orang tuanya, kemudian dengan seenaknya ikhwan fil din azani Allahu wa iyyakum, walaupun maksudnya baik, tapi jangan dilupakan ikhwan fil din azani Allahu wa iyyakum perintah birrul walidain. Nah, hakala ikhwan fil din azani Allahu wa iyyakum. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Adapun pembahasan kitab tauhid yang berikutnya, ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.